Nabi menjawab, inna ainaya tanamani walayanamu qalbi. Memang kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Inilah makrifatnya Kanjeng Nabi. Kalau ukuran saya, ukuran kita-kita semua, kecuali Pak Mariyadi. Ukuran kita semua itu, melek lo hatine turu. Apalagi turu. Kanjeng Nabi itu loh, sari lo hatine melek. Apalagi melek. Lawang dalam kondisi sari saja hatine melek. Apalagi melek tenan. Nah, kalau kita, melek lo hatine turu. Apalagi turu tambah nemen. Monggo ngelampai hadis niki maksimal 11. Tapi ojo jamaah ben bodoh Kanjeng Nabi. Terus yang kedua, Ramadan dan luar Ramadan ben bodoh Kanjeng Nabi. Ketiga, jangan dikapling. Yang sekian rakaat salat apa? Yang sekian rakaat salat apa? Enggak dikapling. Nggih ta? Dikapling kok enggak bisa. Lek mok kapling sing 6 traweh, sing 6, sing 5 witir, lalu lepas luar Ramadan kan gak ada traweh. Nah, supaya ini dilakukan Ramadan dan luar Ramadan bisa, jangan dikapling. Pokok Ramadan ya gitu, gak Ramadan ya begitu. Paham ya? Nah, nek sampean ngono, Ramadan dan luar Ramadan dikerjakan, gak dikapling-kapling, kemudian gak berjamaah. Terus ente ngomong, dalam hal ini saya podo Nabi. Jagoan. Temenan nih. Lalu, pilihannya, membagi-baginya, ya kayak tadi. Kadang 10 plus 1, kadang 8 plus 3, kadang 6 plus 5, lalu begitu itu. Itu aqidatan wa fahman wa tatbiqan, keyakinannya, pemahamannya, dan prakteknya padha. Tapi Ramadan tok, luar Ramadan enggak dikapling. Terus macam-macam ya nah. Lalu sing paling padha aku iki lho dalile. Iki padha jumlah tok, niate enggak padha. Pelaksanaannya juga tidak sama. Yo enggak iso ngaku sing paling padha. Kesimpulannya piye? Monggo-monggo mawon, enggak 18, enggak 20, enggak 17. Tapi aja ngarani sing liya bid'ah. Cek penak. Dan kepada jamaah, yo kandakno ben jamaah itu punya wawasan. Ngene yo kenek lho, Kang. Enggak ngene yo kenek, monggo. Sing kadang enggak sportif itu begini. Pilih ndi? Pentol 8 gede-gede karo pentol 20 cilik-cilik. Pilih pentol 20 gede-gede. Kalau saya pilih pentol 20 sah dan gede-gede. Sah pelaksanaannya dan sah status syariatnya. Merujuk kepada sahabat itu masih disahkan berdasar hadis bisunati wa sunatil khulafair rasyidin itu. Tapi lek patok bangkrong begitu merujuk kepada siapa? Merujuk pada Nabi, monggo. Tapi Ramadan dan luar Ramadan enggak dikapling. Terus enggak berjamaah, enggak patok bangkrong ini plus ini. Variasinya banyak itu dilakoni semua. Wa fi riwayatin lahumah, dalam riwayat Bukhari Muslim juga, kana yusalli minal layli 10 rakaat. Nabi itu salat malam 10. Wa yutiru bi sajdatin, ditutup witir 1 rakaat. Setelah itu salat qabliyah subuh, wa yarka'u raka'atayil fajri. Salat 2 rakaat qabliyah subuh. Total plus qabliyah subuhnya fatilka 13 rakaatan. Total semuanya itu berarti 13 rakaat. Berikutnya, ini juga Bukhari Muslim. Yusalli minal laili 13 rakaatan. Nabi salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Witirnya langsung 5. Berarti kan 6 plus 5. La yajlisu, Nabi tidak duduk tahiyat fi syai'in dalam rakaat yang manapun illa fi akhirnya, kecuali di rakaat terakhir. Jadi 5 itu sekali salam, satu tahiyat, 5 langsung. Nah, cuma Pak Mariati aja coba-coba. Wong telu ya kadang lali ya tak? Lah iki meng telu ta loro. Telu itu lho kadang lali apa maneh? Apa? Apa maneh langsung 5. Pelaksanaannya Nabi itu dua-dua. Salatul laili masna-masna. Di sini disebut 4. Itu bukan kok 4 langsung. 4 itu yang dilaksanakan sahabat juga, 2 salam, 2 salam terus istirahat. Nggak, cuma bukan 4 itu sama dengan salat qabliyah asar tadi loh. Semoga Allah merahmati orang yang salat qabliyah asar 4 rakaat. Tapi masalah pelaksanaannya dijelaskan lagi, yafsilu bainahunna bitaslim. 4 rakaat itu dipisah dengan salam. Nggih. Nah, kalau langsung 4 gimana, keras semua apa enggak ya? Tanya aku sing lakoni ngono. Terus dalile ndi? Nah, sholat isya itu apa enggak malam? Tapi jaharnya cuma pertama dan kedua. Nah, mereka 4 itu jahar semua apa enggak ya, wallahu alam, kita enggak tahu. Napa? Witir. Nggih. Karena enggak ada tahiyat awal. Alasan jahar mungkin enggak ada tahiyat awal itu. Ini perlu ijtihad baru. Kalau isya jaharnya hanya pertama kedua, maghrib hanya pertama kedua. Tapi kalau sholat sunat apa? 4 jahar semua. Butuh dalil juga loh begini ini. Sing paling enak lurus salam wis dalile jelas. Jahar kabeh, rakaat pertama kedua jahar. Ono contohnya wis. Thank you.